Langsung aja Sagita bersama Sinta. Sinta. Bojone Agus. Eh, apa yo? Pacar lewes. Terima kasih. Kita nyanyi bareng-bareng yo. Ku teringat saat bersamamu bisa. Sagitara canda masa. Bercumbu rayu, bercerita kita berdua. Kenangan itu masih terasa. Setahun sudah telah berlalu. Thank you. ketiga spesial buat sayang-sayangku sudah.